الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita masuk pada tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-9. Qala Allahu 'azza wa jalla wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut siapa? Hendaklah takut orang-orang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka dzurriyatan dha'afan, anak keturunan yang lemah. Khafu 'alaihim, dalam keadaan mengkhawatirkan anak-anak yang lemah itu. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, serta hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang benar. Qala al-mufassiru rahimahullah, wal yakhafil ladzina law matu wa taraku min khalfihim abna'an shigharan dha'afan khafu 'alaihim adh-dhulma wadh-dhaya'a. Hendaklah takut terkait dengan alladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dha'afan khafu 'alaihim. Ini ada beberapa penafsiran yang disebutkan dalam tafsir Muyassar di sini adalah orang yang hendak mati. Ya. Hendaklah takut orang-orang yang seandainya mereka mati dan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang kecil, yang lemah. Khafu 'alaihim, mereka khawatir, mereka takut menimpa anak-anak yang kecil tadi. Adh-dhulma wadh-dhaya'a, khawatir terzulimi dan tersia-siakan. Ini yang disebutkan dalam tafsir Muyassar, bahwasanya khitab, arah pembicaraan yang dimaksudkan dengan alladzina di sini adalah orang yang hendak mati, ya, mau mati, meninggal dunia. Bagaimana bentuknya? Ya, ya, ini terkait dengan wasiat. Jika seorang yang hendak mati dan dia hendak berwasiat, jangan sampai dia meninggalkan anak keturunan yang lemah tersebut, khawatir tersia-siakan, khawatir terzalimi, dengan memberikan wasiat yang melebihi batasan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Wasiat dijalankan ketika orang telah meninggal dunia. Dia berwasiat sebelum mati, kemudian nanti dijalankan ketika dia wafat. Dalam syariat kita, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk menemui Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dalam keadaan sakit. Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata, wahai Rasulullah, inni dhu malin wala yarithuni illa ibnatun. Wahai Rasulullah, saya punya harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak wanita, putri. Ya, yang ada yang warisi kecuali seorang anak wanita. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah boleh bagi saya bersedekah dengan 2/3 hartaku? 2/3. Qal, kata Nabi SAW, la, tidak. Qala fasyaturu, kalau begitu separuh. Kata Nabi, qala la, jangan, tidak. Qala fasulus, berarti sepertiga. Kata Nabi, as-sulus was-sulusu katsir, sepertiga itu sudah maksimal, sepertiga itu banyak. Ini batasan maksimalnya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka antadhara warasataka aghniya'a. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup. Khairun min antadharuhum 'alatan. Itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan fakir, butuh, yatakaffafunan nas, minta kepada manusia, meminta-minta kepada manusia. Ini batasan maksimalnya. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam sahih juga, Ibn Abbas mengatakan, lahu anan nas ghaddu minas thuluth ila rubu', seandainya manusia itu menahan dari 3 ke 1/3 ke 1/4, mengurangi. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. Nah. 1/3, 1/3 itu sudah banyak. Di sini dalam hadis ini bahwasanya orang yang hendak wafat jika memang dia memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah, diperbolehkan atau dianjurkan, mustahab bagi mayit untuk memberikan wasiat untuk selain ahli waris maksimal 1/3. Jika ahli warisnya itu cukup, ya, kaya, dan yang ditinggalkan itu juga banyak, dianjurkan bagi mayit itu memberikan wasiat maksimal 1/3. Adapun jika ahli warisnya itu fuqara, ya, miskin, maka dianjurkan untuk mengurangi dari 1/3 itu. Ini yang pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, bahwasanya dimaksudkan dengan ayat ini, sebutkan oleh Sa'di dan yang lainnya, yaitu ditujukan kepada orang yang mendapati, menghadiri orang yang hendak mati. Ya. Arahnya ini ditujukan kepada orang yang mendapati orang lain hendak mati. Lalu orang yang hendak mati tadi salah, keliru dalam membuat wasiat, menyimpang. Maka orang yang hadir tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan mayit tadi, yang mau, orang yang mau mati tadi, untuk berlaku adil dalam wasiatnya. Apa dalil yang menunjukkan penafsiran yang kedua ini? Yaitu akhir dari ayat, wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang benar, ucapan yang ma'ruf, ucapan sesuai dengan syariat. Nah. Kemudian yang ketiga yang dimaksudkan dengan alladzina di sini adalah yaitu aulia sufaha. Aulia sufaha, orang-orang yang ngurusi hartanya, orang-orang sufaha, orang-orang kurang akalnya, atau anak-anak yatim, anak kecil, atau orang-orang lemah. Ya, ini arahnya ke situ. Allah memerintahkan kepada para wali tersebut untuk takut. Untuk takut jika meninggalkan orang-orang tadi, bagaimana bentuknya? An yu'amiluhum fi masalihihim, agar mereka itu melakukan perbuatan yang terbaik untuk maslahat orang-orang lemah tadi, agar dia takut, ya. Agar dia memberikan yang terbaik untuk urusan agama maupun dunianya. Ini disebutkan oleh ahli tafsir tiga golongan tersebut, ya. Dan Allah alam suhab bisa diarahkan pada mereka semuanya. Adapun yang menjadi indikasi tafsiran yang ketiga adalah ayat berikutnya, yaitu terkait dengan anak-anak yatim. Ya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Ya, ini yang menjadi indikasi atau qarinah penafsiran yang ketiga. Allah alam. Qala al-mufassir rahimallahu, falyuraqibullaha fi man tahta aydihim minal yatama wa ghairihim. Hendaklah mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berada di bawah tangan mereka, dari kalangan anak-anak yatim dan selain mereka. Siapa selain mereka? Tadi kita singgung al-majanin. Bisa jadi orang gila, dulunya sehat, kaya, namun Allah menakdirkan dia menjadi gila. Hartanya tetap menjadi milik dia, milik orang yang gila tadi. Ya. Anak kecil, bisa jadi dia kaya raya, dapat warisan dari orang tuanya meninggal. Orang-orang lemah. Taib. Maka di sini orang-orang yang mengurusi sufaha tadi, orang-orang lemah tadi, takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Wa dzalika bihifzi amwalihim wa husni tarbiyatihim. Bentuknya yaitu dengan menjaga harta benda mereka, memperlakukan harta itu dengan perlakuan yang terbaik, baik dari sisi dunia maupun dari sisi agama, sebagaimana dia memperlakukan terhadap hartanya. Tentu kalau seorang itu menganggap, menilai itu sebagai harta dia, dia akan berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, agar harta itu terjaga, agar harta itu termanfaatkan dengan baik tatkala pemiliknya membutuhkan. Ini suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang senantiasa menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Fal yattaqullah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu memegang harta orang lain sementara orang itu lemah. Allah Maha Kuasa. Seandainya dia berlaku zalim, Allah Maha Mampu untuk membalas kezaliman yang dia lakukan. Fadzalika bihifzi amwalihim, har itu bagaimana bentuknya? Takwa kepada Allah, menjaga harta itu. Wa husni tarbiyatihim, dan bagus di dalam mendidik mereka. Mendidik, mengurusi, ya, apa yang dia butuh, mereka butuhkan dilayani. Kenapa? Karena mereka sufaha, mereka orang-orang lemah. Seandainya harta itu diserahkan kepada mereka akan rusak, akan habis. Qala wa daf'il adza anhum. Bagaimana bentuknya? Daf'il adza anhum, berusaha untuk menolak gangguan, mencegah segala perkara yang bermadharat bagi orang-orang lemah itu. Wal yaqulu lahum qawlan muwafiqan lil adli wal ma'ruf. Hendaklah mereka berucap dengan ucapan yang sesuai dengan keadilan dan kemakrufan, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, ini juga terkait dengan ayat setelahnya. Kita baca ayat yang ke-10 dan tasbihnya. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanyalah mereka makan, masukkan ke dalam perut-perut mereka api. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan merasakan, akan masuk ke dalam neraka dan merasakan panasnya. Qala al-mufassir rahimallahu, innal ladzina ya'taduna 'ala amwalil yatama. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas terhadap harta benda anak-anak yatim. Dalam ayat, innal ladzina ya'kulun, sesungguhnya orang-orang yang makan. Baik. Kenapa? Karena di sini disebutkan secara umum, bukan berarti kalau orang itu memakai, kalau orang itu mengambil, mencuri, kalau orang itu membakar, enggak masuk dalam ayat. Justru itu apa? Mimba bi aula, lebih-lebih. Makan saja secara zalim enggak boleh. Lebih-lebih apa? Memusnahkan, ya, menghilangkan dan lain sebagainya. Sehingga dalam penafsiran di sini disebutkan secara umum, innal ladzina ya'taduna 'ala amwalil yatama, 'ala amwalil yatama, sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas terhadap harta benda anak yatim. Melampaui batas bagaimana? Untuk makan dengan cara zalim, minum, atau dia memakai harta anak yatim untuk beli pakaian untuk kepentingannya sendiri, atau bahkan dia merusak harta anak yatim dengan dibakar, dibuang dan lain sebagainya. Tidak melampaui batas. Fayakhudhunaha biwairi haqqin, lalu dia mengambil harta itu dengan cara yang tidak benar. Keluar dari sini apa yang sudah lewat, yaitu terkait dengan awliya al-yatama, para wali yatim, seperti dalam ayat yang ke-6, ya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau wali yatim itu kaya, hendaklah dia menahan diri. Kalau dia miskin, silakan dia makan dengan cara yang ma'ruf. Ini izin dari syariat. Syariat mengizinkan kalau wali yatimnya itu miskin, diizinkan mengambil dengan cara yang ma'ruf, bukan zalim. Dalam ayat ini terdapat ancaman keras bahwasanya orang-orang yang memakan, mengambil harta benda anak yatim dengan cara zalim, ya khudzunaha bighairi haqq, innama ya'kuluna naran, hanyalah mereka makan api, api neraka. Tata'ajjaju fi butunihim, api tersebut menyala-nyala di dalam perut mereka. Na'udzubillah min dzalik. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa sayadkhuluna naran yuqasu harraha, dan mereka akan masuk ke dalam neraka, mereka merasakan panasnya api neraka tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwasanya memakan harta anak yatim secara khusus dan secara global, secara mujmal umum, berlaku semena-mena terhadap harta benda anak yatim, ya tidak. Ini termasuk dari dosa besar. Kenapa? Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka, memakan, memasukkan makanan ke dalam perutnya berupa api dan masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana pula dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang akan membinasakan. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, apa itu? Maka Nabi menyebutkan beberapa hal tersebut, tujuh perkara. Di antaranya, wa akhlu malil yatim, memakan harta benda anak yatim. Ini dengan cara apa? Zalim. Ini ancaman yang keras, ancaman yang besar, menunjukkan bahwasanya memakan harta benda anak yatim dengan cara zalim itu termasuk dari dosa yang sangat besar. Bahkan itu termasuk dari dosa-dosa besar, dari sekian dosa-dosa besar. Sebutian secara khusus, termasuk dari tujuh perkara yang membinasakan manusia. Allahu a'lam bissawab, naktafi bihadza. Alhamdulillahi rabbil alamin.